TNI adalah dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan banyak jalan. Dengan banyak jalan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa sataftariqu hadhihi al-ummah. Kata dengan iftaraqat al-yahud ala 71 firqah wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqah. Orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah. Dan akan terpecah umat ini ala 73 firqah, terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha bin nari illa wahidah, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja. Qalu man hiya ya Rasulullah, para sahabat bertanya siapakah satu kelompok ini. Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, adalah mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Maka ini yang menjadi dasar al-firqa an-najiyah, adanya al-firqa an-najiyah, adanya satu kelompok yang diselamatkan dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini, bahwa dari 73 golongan ini ada satu golongan yang diselamatkan. Diselamatkan di dunia dari kebid'ahan, dari penyimpangan dalam agama. Senantiasa konsisten dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa la yakhafuna billahi laumata la'im. Tidak peduli akan celaannya orang-orang yang mencela. Dan di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Ini tentunya adalah memberikan motivasi kepada kita untuk kita masuk dalam kelompok ini. Tentunya ingin kita berkelompok, tapi kelompok ini, kelompok yang diselamatkan. Dan kelompok ini adalah bukan suatu kelompok, satu partai atau satu yayasan atau satu, bukan. Tapi jelas siapakah mereka ini? Rasulullah memberikan kaidah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku ada pada hari ini. Yakni orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka jelas hadis ini menjelaskan kepada kita makna an-najiyah. Makna an-najiyah yang selamat. Yani faman kana ala mithli ma ana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Yani orang-orang yang seperti nabi dan para sahabatnya ada di dalamnya. Artinya kelompok ini adalah kelompoknya Rasulullah, kelompoknya para sahabat, meskipun kita ada di belakang, meskipun kita bisa paling belakang, tapi kalau kemudian kita dimasukkan dalam kelompok ini yang tentunya adalah harapan kita. Fa huwa najin min al-bid'ah. Maka kelompok ini adalah selamat dari bid'ah. Selamat dari kebid'ahan. Dari penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita menginginkan untuk masuk dalam kelompok ini, mari kita belajar agama dengan benar. Jangan kotori akidah kita dengan khurafat, dengan kesyirikan. Jangan kotori ibadah kita dengan bid'ah dan penyimpangan dari mukhalafatus sunnah. Karena Rasulullah mengatakan wa kulluha fin nari illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu saja. Maka yang satu inilah yang diselamatkan dari api neraka. Hiya najiyatun minan nar. Fan najatu huna minal bid'ah fid dunya wa minan nar fil akhirah. Jelaskan bahwasanya sukses berhasil diselamatkan ini adalah dari kebid'ahan di dunia dan dari neraka nanti di akhirat. Maka ini nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu hidayah, mengenal sunnah, mengenal bagaimana jalan yang benar, jalan sunnah. Ini sekali lagi tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Jalan yang paling indah, jalan yang paling baik. Karena kita menginginkan keselamatan, maka ingin selamat, jaga diri kita dari kebid'ahan. Kemudian dikatakan al-mansurah ila qiyamis sa'ah, al-mansurah yang selalu ditolong. Al-firqan najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, yang senantiasa ditolong sampai hari kiamat. Dan ini juga dikatakan seperti ini, juga berdalil. Ungkapan seperti ini juga sesuai dengan dalil dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqq zahirin. Senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku ini di atas kebenaran, mereka zahirin. Mereka ditolong, mereka menang, mereka selalu terdepan. Ada satu kelompok ini yang senantiasa ada pada umatku ini. Ya, ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana zahirin, yakni al-intisar. Selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu zahirin." Selalu menang. Ya, selalu menang. Karena apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong itu adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula orang-orang mukmin. Dan satu kelompok ini mansuratun ila qiyamis saah. Senantiasa ditolong sampai hari kiamat. Dalam lafadznya dikatakan la yaghurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Tidak memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang menghinakan kepada mereka atau menyelisih mereka. Tidak memberikan madarat sedikit pun orang-orang menghinakan kepada mereka atau menyelisih kepada mereka. La yaghurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Karena apa? Tergantung semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ta'ifah mansurah. Kelompok ini tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak melihat kepada manusia. Mansurah minar rabbi azza wa jalla. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikatnya dan hamba-hambanya yang beriman. Hatta qad yunsaqad yunsaru insan min al-jin. Terkadang juga ditolong dari gangguan jin. Ini untuk kemudian diberikan musuh-musuhnya itu ada rasa takut. Ini al-mansurah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Yani sampai tiba saatnya hari kiamat, dari semenjak zaman Nabi alaihi salatu wasalam sampai kiamat saat, kelompok ini selalu ada. Namun kelompok ini adalah wujudnya apa? Satu kelompok, satu hizb, satu partai, atau misalkan satu ormas, bukan. Kembali kepada hadis yang sebelumnya. Man kana 'ala mithli ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang senantiasa konsisten dengan apa yang Nabi dan para sahabatnya ada di dalamnya. Maka ini meskipun sendirian, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, antal jama'ah wa in kunta wahdak. Engkau adalah al-jama'ah meskipun engkau sendirian. Ya, meskipun engkau sendirian, karena makna jamaah di sini adalah jamaatul Rasul alaihi salatu wassalam. Jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak beliau. juga kata Ibnu Mas'ud mengatakan wa in kunta fi ra'sil jabal, meskipun engkau ada di puncak gunung sekalipun sendirian, wa antal jamaah, engkau adalah al jamaah jika senantiasa konsisten dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mengikuti jejak mereka. Kemudian kata Syekh Utsaimin mengatakan ila qiyamis sa'ah, yakni ini terjadi sampai hari kiamat. Kemudian mungkin ada iskan, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa dalam satu hadis yang sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa la taqumus sa'ah illa ala shiraril khalq. Tidak terjadi hari kiamat kecuali tinggal tersisa itu manusia-manusia yang paling buruk. La taqumus sa'ah illa ala shiraril khalq. Dan juga Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi la taqumus sa'ah hatta la yuqalu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di dunia tidak ada lagi yang menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menjamak di antara hadis ini, ya, dengan sabda Nabi ila qiyamis sa'ah tadi? Maka ini juga sebenarnya tidak bertentangan, ya. Tidak bertentangan. Karena yang dimaksudkan di sini adalah ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Karena juga di riwayat yang lain hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai tiba saatnya hari kiamat, yakni sampai matinya mereka. Dan tentunya kalau sudah mati ini tegak kiamat padanya. Namun yang rajih Allah Ta'ala beliau menguatkan bahwa mereka ini, kelompok ini senantiasa ditolong sampai mendekati hari kiamat. Dan ini insya Allah yang lebih rajih. Bukan adapun kemudian tidak terjadi hari kiamat kecuali tinggal manusia-manusia yang buruk, ini memang juga tidak bertentangan, ya. Sebagaimana ayat di awal surah Al-Hajj mengatakan inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Dan ini memang tinggal sisa manusia-manusia yang buruk saja. Kemudian beliau menjelaskan bahwa al-firqa an-najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya. Sekarang ini semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Maka sunnahnya siapa, jamaahnya siapa sekarang, ya. Harus diterjemahkan lagi, ya. Kalau dulu gak ada masalah, orang tidak, kalau sudah bilang ahlus sunnah wal jamaah ma'ruf. Tapi setelah kalimat ini juga semuanya mengaku-ngaku wa ana rasihim al-asyairah, ya. Jadi utamanya mengaku ahlus sunnah jamaah adalah orang-orang asy'ariyah. Sementara Imam Asy'ari sendiri sudah bertaubat, ya. Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri sudah bertaubat dari pengakuan itu dengan akidah beliau, ya. Di awalnya setelah keluar dari Kullabiyah, karena beliau asalnya adalah dari Mu'tazilah, ya. 40 tahun bersama dengan bapak tirinya, dengan bapak tirinya Abu Ali al-Jubai. Jadi istilahnya sudah bangkotan menjadi orang Mu'tazilah, ngerti benar. Makanya bantahan-bantahan beliau terhadap Mu'tazilah ini tidak ada pada a'immah yang lain. Bisa antum baca di kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaqaf. Risalah ila Ahli Tsaqaf. Ini bantahan kepada Mu'tazilah, subhanallah, sangat bagus sekali. Ini tidak ada pada bagaimana tidak umum, silanya sudah sangat ngerti sengerti-ngertinya, ya. 40 tahun sudah, ya. Namun kemudian Allah bukakan pintu hidayah, kemudian namun mulai berpikir, tapi kemudian pindah kepada Kullabiyah, ya, kepada madhabnya Ibnu Kullab. Ini pun juga tidak jauh beda, ya, hanya istilahnya hanya improvisasi saja, yakni beda ini saja, tapi kemudian kalau ditarik benang merahnya masih sama. Kemudian tidak puas di situ, kemudian beliau mencetuskan sendiri dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah versi beliau sendiri yang menetapkan sifat 20. Ya. Kemudian sampai sekarang ini, masya Allah, pengaruhnya sangat besar sekali. Bahkan juga tidak sedikit dari para imam yang juga, karena memang betul-betul ini sudah mendarah daging, ya, kuat ajarannya dari ajaran Asy'ariyah ini, dan tidak sedikit dari ulama-ulama besar pun juga terimbas dengan pemikiran-pemikiran ini, meskipun tidak secara keseluruhan, ya, tapi imbasnya banyak. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Suyuti, apalagi yang lainnya. Bahkan orang seperti Al-Imam Syafi'i, kerasnya kayak apa dalam kitab yang tersang terhadap bid'ah dan juga dalam muwafaqah. Namun ternyata beliau juga ternyata kena imbas pemikiran-pemikirannya Asy'ariyah juga, karena memang kuat sekali. Namun kemudian Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala sini kemudian juga bertaubat, ya, rujuk dari semua apa yang diyakini oleh beliau. Dan itu beliau memandangkan di hari Jumat setelah selesai sholat Jumat, dalam risalah beliau di Al-Ibanah An-Usuliddiyanah, Al-Ibanah An-Usuliddiyanah. Kemudian juga terlihat jelas pada kitab beliau sesudah itu adalah Maqalat Islamiyyin, ya, dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Artinya di sini yang mengatakan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah, yang sampai hari ini orang masih banyak mengaku sayalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi versi Asy'ariyah itu, artinya pencetusnya sendiri sudah bertaubat. Maka ini pentingnya kita baca sejarah, ya, pentingnya kita baca sejarah, penting supaya kita tidak ditipu oleh sejarah, juga tidak termakan oleh, tenggelam oleh sejarah begitu saja. Dan ini Allah musta'an, ya. Maka ini makna Ahlus Sunnah wal Jamaah diidhafahkan kepada mereka itu adalah sunnah. Kenapa? Li'annahum mutamassikuna biha, karena mereka selalu konsisten dengan sunnah ini. Wal jamaah li'annahum mujtami'una 'alaiha. Dan dikatakan al jamaah karena mereka selalu berkumpul dalam sunnah. Bukan berkelompok dalam kelompok-kelompok misalkan ini, bukan, tapi mereka berkelompok berkumpul dalam sunnah. Ya, indahnya ketika kita disatukan dengan sunnah. Ya. Jadi bukan karena kepentingan atau ini, tidak, tapi dikumpul, mereka berkumpul dalam sunnah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan Ahlus Sunnah karena selalu konsisten dengan sunnah, dikatakan jamaah mereka selalu berkumpul meskipun dari timur ataupun barat, ya. Meskipun dari ujung timur atau ujung barat, mereka dikumpulkan dengan di atas sunnah. Makanya para ulama ini selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para imam selalu seperti itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitna 'ala al-Islam wa 'ala sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan juga di atas sunnah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi juga wa 'ala sunnah, dan juga di atas sunnah. Karena Islam saja belum cukup, ya. Kecuali kalau makna Islam diterjemahkan pada generasi yang pertama, ini bisa dipahami. Tapi kalau sekarang, apalagi sekarang ini, semua juga mengaku Islam. Islam apa? Islam Syiah. Lagi Islam Syiah, ya. Syiah saja mengaku Islam. Ya. Islam apa? Islam ada Islam abangan lagi. Ada istilah Islam abangan di sini kan, Islam ini dan itu. Ini artinya sudah banyak terkontaminasi. Makanya ini penting untuk kemudian juga memahami sunnah. Karena Islam itu sendiri lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Islam. Karena Islam itu dijelaskan dengan sunnah. Maka ini ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka adalah jamaah. Kemudian mungkin ada iskal. Fakaifa yudhafu syai' ila nafsihi? Bagaimana disandarkan sesuatu itu kepada dirinya? Maka jawabannya adalah dikatakan annal asla anna kalimatul jamaah bi makna al-istima'. Kalimat jamaah di sini asalnya adalah istima', berkumpul. Berkumpul ini. Ini hukum apa? Penggunaan asal daripada kalimat jamaah adalah berkumpul. Jadi al-istima'. Kemudian digunakan dari keluar dari asalnya ini adalah kepada sekelompok kaum yang berkumpul. Maka makna ahli sunnah wal jamaah yakni ahli sunnah wal istima', orang-orang senantiasa konsisten dan juga selalu berkumpul. Dikatakan ahli sunnah karena mereka konsisten dengan sunnah, dikatakan ahli jamaah karena mereka juga berkumpul, tapi bukan berkumpul karena kepentingan ini dan itu, tidak, berkumpul ala sunnah. Ya. Berkumpulnya di sini adalah di atas sunnah. Maka inilah yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Yang membedakan kelompok ini dengan kelompok yang lainnya. Maka kelompok ini tidak terpecah, ya. Kelompok ini tidak lagi terpecah sebagaimana terpecahnya ahlul bidah. Maka kita dapati hampir semua kelompok-kelompok ahlul bidah ini adalah terpecah, ya. Orang Jahmi yang bicarakan, mereka juga macam-macam, ya. Orang Mu'tazilah, mereka juga terpecah. Lebih lagi orang Rafidhah, dijelaskan oleh Imam Asy'ari, oleh Abu Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari ini dalam Maqalat Islamiyyin, ini sektor-sektor apa Syiah ini banyak sekali, ya. Dan semuanya adalah mutafarriqin. Ini kelompok-kelompok ahlul bid'ah ini sebenarnya mutafarriqin. Namun hadhihi al-firqah mujtama'a 'ala al-haq. Kelompok ini yang firqah najiyah. Al-Ta'ibah Mansurah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah selalu berkumpul di atas Al-Haq. Wa in kana qad yasulu bainahum khilaf. Meskipun terkadang terjadi di antara mereka itu perbedaan, namun perbedaan itu tidak memberikan madharat. Ya, ini khilaf yang tidak menyesatkan salah seorang dari mereka atas yang lainnya, tidak menjadikan sesatnya sebagian mereka atas yang lainnya. Artinya apa? Dada mereka itu luas. Maka ini ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Dan kita lihat para sahabat, teladan kita para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka juga ada perbedaan pendapat, ada perbedaan persepsi, ada. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak memberikan mudharat kepada mereka. Artinya tidak saling menyesatkan atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya, apalagi kemudian terjadi kelompok-kelompok di antara mereka. Maka ini tidak pernah terjadi. Ya, maka ini yang harus kita teladani. Bedanya kita kadang katanya mengikuti sahabat, ya, mengikuti jalannya sahabat, tapi kita lihat bagaimana sahabat ketika misalkan kita berbeda pendapat, ya, apakah kemudian ketika para sahabat itu berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, apakah kemudian ini masing-masing itu golek borok, masing-masing fulan ini gini-gini, fulan ini tidak model seperti kita. Karena apa? Bukan itu, bukan mencari pembelaan, tapi yang dicarinya adalah al-haq. Dengan siapapun kebenaran itu. bukan mencari legitimasi dari manusia. Makin mari kita meluruskan cara-cara kita, yang kadang kebenaran yang ada pada kita ini mencoba-coba cari legitimasi, ya, mencari rekomendasi. Maka ini para sahabat radhiyallahu ta'ala menjamin, dan banyak perselisihan pendapat ada di kalangan para sahabat, namun hati mereka adalah bersih, hati mereka bersih. Maka di jemaah mendekat Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang terjadi di kalangan mereka para sahabat, untuk kita juga banyak menuju, dan banyak sekali artinya keteladanan mereka menunjukkan mereka memang mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan di antara hati sekian banyak manusia. Hati mereka para sahabat adalah memang hati yang baik, dipilihkan untuk menemani Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tidak ada ghibah, tidak ada kebencian pada mereka terhadap saudara-saudaranya. Ya. Ini banyak kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, ya. Meskipun sampai terjadi apa seperti dalam perang Siffin misalkan, ini pun juga bukan karena ini, tapi karena dalam perang itu pun terjadi karena istihad, ya. Karena permasalahan-permasalahan istihad. Maka ini jemaah mendekat Allah subhanahu wa ta'ala, namun juga hati mereka bersih, bukan karena kebencian, ya. Bukan karena kebencian ini yang bagi kita adalah sangat sulit sekali, ya. Karena diriwayatkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nawawi dalam Al-Lawasim dan Al-Qawasim, menjelaskan siang hari mereka perang ketika perang Siffin ini. Ini pemandangan yang mengagumkan. Siang hari mereka perang, malam harinya kumpul bareng. Dua kelompok ini dari pasukannya Muawiyah dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib, satu nampan, ya. Kumpul bareng. Ini kayaknya sesuatu yang mustahil kalau kita sekarang ini. Sedikit kita berbeda pendapat sudah ada salam pada kanan, ya. Jangankan mau ketemu saja mau, ya, melengos. Nah ini kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka kita ahli sunnah jamaah, dan kita juga mengoreksi sudahkah benar-benar ini upaya kita untuk mengikuti sunnah adalah bukan yusyadrib wa yughadrib, bukan mengikuti kemana angin bertiup, ya, mana misalnya ikut kesana ngetrennya kemana itu yang diikuti, bukan. Tapi ini adalah prinsip yang manhaj yang muttaba', yang harus kita ikuti bagaimana jejak Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini jemaah mendekat Allah SWT yang terbahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan mengingatkan kepada kita untuk kita lebih banyak berbenah diri dengan berbagai kontaminasi yang barangkali banyak terjadi pada prinsip dan manhaj kita, untuk kita lebih kemudian menselaraskan bagaimana bimbingan-bimbingan dari tuntunan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dan taufiknya untuk kita senantiasa bisa bisa senantiasa taufik dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berikan kita pada istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.